indah waktu itu, saat semua terlihat baik saja, ternyata cerita kita tak seindah yang pernah ku bayangkan. Ku tahu perasaanmu itu berbeda denganku. Mengapa ku tetap percaya janji? Disakiti mungkin tak akan lama kita terus bersama lalui semua berdua. Ternyata cintamu selama ini begitu besar dan tulus. Ternyata cintamu selama ini begitu besar dan tulus, hanya untuknya. La-di-da-di-da, la-di-da-di-da.